Singoni singo etan etan ini nang lapangan kak peduli nang kadang lawan singo etan butuh menang. Singoni singo etan etan ini nang lapangan kak peduli nang kadang lawan singo etan butuh menang. Singoni singo etan etan ini nang lapangan kak peduli nang kadang lawan singo etan butuh menang. Singoni singo etan etan ini nang lapangan kak peduli nang kadang lawan singo etan butuh menang. Singoni singo etan etan ini nang lapangan kak peduli nang kadang lawan singo etan butuh menang. Singoni singo etan etan ini nang lapangan gak peduli nang lawan singo etan butuh menang. Singoni singo etan etan ini nang lapangan gak peduli nang lawan singo etan butuh menang. Singoni singo etan etan ini nang lapangan gak peduli nang lawan singo etan butuh menang. Singoni singo etan etan ini nang lapangan. Lek bener kudu wani. Lek wani kudu menang. Nek wis menang lungguhe kudu sing bener. Gak oleh sombong, gak oleh takabur. Gusti. Singoni singo etan, etan ini nang lapangan gak peduli nang ada lawan singo etan kudu menang. Nuruti serakah gak ono enteke. Nuruti hawa nafsu gak ono tutuke. Sampai mate. Singoni singo etan, etan ini nang lapangan gak peduli nang ada. Gusti pangeran kang moho asih. Singoni singo etan, etan ini nang lapangan gak peduli nang ada lawan singo etan kudu menang. Lek berjuang kudu ono merdeka e. Lek tirakat kudu ono tutuke. Lek berjuang kudu ono merdeka e. Lek tirakat kudu ono tutuke. Lek berjuang kudu ono merdeka e. Lek tirakat kudu ono tutuke. Lek berjuang kudu ono merdeka e. Lek tirakat kudu ono tutuke. Singoni singo etan etan ini nang lapangan gak peduli nang lawan singo etan kudu menang. Lek berjuang kudu mbelo sing lemah. Lek berjuang mbelo sing mapan. Podo karo nguruki gunung. Singoni singo etan etan ini nang lapangan gak peduli nang lawan. Duh Gusti pangeran kang moho agung. Singoni singo etan etan ini nang lapangan gak peduli nang lawan singo etan kudu menang. Wong sing diarani pinter lan ngerti tuane mestine tentrem lan ayem. Tentrem uripe ayem batine. Pikir rasa batin siji. Gusti pangeran kang moho aku. Singoni singo etan etan ini nang lapangan gak peduli nang lawan singo etan kudu menang. Lek berjuang kudu ono merdeka e. Lek tirakat kudu ono tutuke. Lek berjuang kudu ono merdeka e. Lek tirakat kudu ono tutuke. Lek berjuang kudu ono merdeka e. Lek tirakat kudu ono tutuke. Lek berjuang kudu ono merdeka e. Lek tirakat kudu ono tutuke. Singoni singo etan, etan ini nang lapangan gak peduli nang ada lawan singo etan kudu menang.